antara engkau dan aku telah dipisahkan, telah dipisahkan. Untung saja di belakang rumahku ada pohon pisang, ada pohon pisang. Kupeluk-peluk sambil menangis, aku bilang I love you. Kenapa Bang Jaja? Ah, enggak. Nangis sebombay, nangis sebombay, aduh, aduh, aku nangis sebombay. Nangis sebombay, nangis sebombay, aduh, aduh, aku nangis sebombay. Dan mahkibat. Kini aku sendiri tanpa dirimu kekasih, di malam hari yang sunyi tiada rembulan yang bersinar. Rumah kecil yang mungil ini menjadi saksinya, suka duka kita cinta, akhirnya kita berpisah. Sejak peristiwa dulu antara engkau dan aku telah dipisahkan, telah dipisahkan. Untung saja di belakang rumahku ada pohon pisang, ada pohon pisang. Ku peluk-peluk sambil menangis, aku bilang I love you. Kenapa Bang Jaja? Ah, enggak. Nangis sebombay, nangis sebombay, aduh, aduh, aku nangis sebombay. Nangis sebombay, nangis sebombay, aduh, aduh, aku nangis sebombay. Menuju pulau asmara bagaikan sakila dan mahkibat. Kini aku sendiri tanpa dirimu kekasih, di malam hari yang sunyi tiada rembulan yang bersinar. Yang mungil kini menjadi saksinya, suka duka kita cinta, akhirnya kita berpisah. Apa Bang Jaja? Ah, enggak. Nangis sebombay, nangis sebombay, aduh, aduh, aku nangis sebombay. Nangis sebombay, nangis sebombay, aduh, aduh, aku nangis sebombay. Nangis sebombay, nangis sebombay, aduh, aduh, aku nangis sebombay. Nangis sebombay.